إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله, masih kita pada khalifah yang ketiga, Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita masih di akhir dari pembahasan hadith-hadith tentang keutamaan Uthman. Wa akhrajahul hakim an Abi Hurairah qala ishtara Uthmanul jannata minan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam marrataini حيث حفر بئر مؤونة وحيث جهز جيش العسرة. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Utsman membeli surga dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dua kali, yaitu ketika menggali sumur Raumah dan ketika mempersiapkan perbekalan untuk tentara yang miskin, untuk mujahidin yang kekurangan. Hadis ini barakallahu fikum dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan dengan bahasa Utsman membeli surga dari Nabi. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW berkata, "Man hafara bi'r ma'una falahul jannah." Siapa yang menggali sumur Raum, siapa yang menggali sumur Ma'una, maka dia akan mendapatkan surga. Maka kata Utsman, "Ana ya Rasulullah." Yang kedua, Rasulullah SAW berkata hampir sama, siapa yang mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat, keperluan-keperluan tentara yang kekurangan, maka baginya surga. Maka kembali Utsman berkata, "Ana ya Rasulullah." Jadi seakan-akan menukar surga tadi dengan apa yang dilakukan oleh Utsman tadi. Maka ikhwan ibn a'azakullah, Abu Hurairah berkata Utsman membeli surga dari Nabi dua kali. Wa akhraj ibn Asakir an Abi Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal Utsman min ashbahi ashabi. Itu kurang cetakannya, diperbaiki. Utsman min ashbahi ashabi bi khuluqan. Utsman adalah orang yang paling mirip denganku akhlaknya atau ciptaannya, yakni tubuhnya. Tetapi hadis ini barakallahu fikum lemah, bahkan disebutkan pula oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Kata Al-Bukhari, wala arahu hafidhahu liannahu ruqyatan matat ayyam badrin wa Abu Hurairah hajar ba'da dhalik. Kata Al-Bukhari, aku tidak melihat kalau dia itu hafal. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwa hadis ini dhaif. Kata hakim sanadnya benar, tetapi wahil matan, tapi matannya wahin. Wahin itu ngawur. Wa qala Dzahabi dalam talkhis al-mustadrak, sanaduhu wahin. Dzahabi mengomentari mustadrak tadi, Imam Hakim mengatakan bukan hanya matannya, sanadnya juga wahin. Wa dha'afahu Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahaditsud Dha'ifah, sehingga tidak kita anggap hadis ini barakallahu fikum karena riwayatnya sanadnya lemah. Wa akhraja Tabrani an Ismah ibn Malik qala lamma matat bintur Rasul, ketika meninggal anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan istri Utsman, tahta Utsman, di bawah Utsman, maknanya istri Utsman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwiju Utsman law kana li thalithatan la zawwajtuhu. Nikahkanlah Utsman, sungguh kalau aku punya anak perempuan lain, niscaya aku nikahkan dia dengannya. Wa ma zawajtuhu illa bil wahyi min Allah, dan tidaklah aku menikahkannya kecuali dengan wahyu dari Allah. Ini hadisnya lebih parah lagi kelemahannya. Di sanadnya ada seorang yang muttaham, yang tertuduh. Bahkan beberapa ulama memasukkannya pada hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Diriwayatkan oleh Tabrani pula di dalamnya ada Fadl ibn al-Mukhtar wa huwa dha'if, dan dia dha'if. Fa fihi tasahul fit ta'bir, ungkapannya pula terlalu tasahul, terlalu menggampang-gampangkan. Tidak mungkin Nabi menyatakan kalau aku punya anak wanita yang ketiga, niscaya aku akan nikahkan kepadanya. Nabi SAW memiliki anak wanita yang berikutnya. Iya Pak ya? Ada Fatimah selain Ummu Kultum dan Ruqayyah. Sehingga dikatakan di sini sanadnya lemah, matannya juga terlihat dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga atau hadis yang berikutnya, akhraja Ibnu Asakir an Zaid ibn Thabit sami'tu an-nabiyya, dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Zaid ibn Thabit, kata dia aku mendengar Nabi SAW bersabda, marra bi Utsman wa indi malakun minal malaika. Utsman melewati aku sedangkan di sisiku ada malaikat dari kalangan malaikat. Maka malaikat itu berkata, syahidun yaktuluhu qaumuhu. Dia adalah seorang yang syahid, yang dibunuh oleh kaumnya. Inna nastahi minhu, dan kami malu kepadanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Disebutkan riwayatnya pada footnotenya yang keempat, akhrajahu Tabrani fil Kabir dalam Mu'jamul Kabir, dan Ibnu Asakir dalam tarikhnya, dan juga Al-Haythami fil Majma', dan di dalamnya juga ada seorang yang bernama Muhammad ibn Ismail Al-Waswas Al-Wasawisi, wa kana yad'ul hadith, dia juga suka memalsu hadith. Yad'ul hadith, membuat hadis-hadis palsu. Barakallahu fikum. Dan sudah ada hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan ucapan Rasulullah SAW sendiri, bahwa tidakkah aku malu kepada yang malaikat pun malu kepadanya. Dan itu ketika Rasulullah SAW duduk di rumahnya, dan datang Abu Bakar, datang Umar, Rasulullah SAW tidak merubah posisi duduknya. Sampai ketika datang Utsman, baru beliau merubah posisi duduknya dan menutupkan betisnya. Yang kemudian ditanya, mengapa? Apakah tidak sepantasnya aku malu kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya? Demikian pula kalimat syahid yaqtuluhu qaumuhu, Itu ada disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang lainnya, walaupun hadis ini maudhu' atau dhaif. Tetapi makna tersebut ada dalam hadis-hadis lain. Wa akhraja Abu Ya'la an Ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala innal malaikata la tastahi min Utsman kama tastahi min Allah wa rasulih. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu malu kepada Utsman sebagaimana mereka malu kepada Allah dan malu kepada Rasulnya. Hadis ini adalah potongan hadis lain dari riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Adi dalam Al-Kamil dan Ibnu Hibban dalam Majruhin, wal hadis dha'afahu Ibnu Adi. Hadis ini dilemahkan oleh Ibnu Adi dan juga Ibnu Al-Qaisarwani fi Dzakhirah. Wa qala Ibnu Katsir, dan berkata Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, isnaduhu dha'if, sanadnya lemah. Wa akhraja Ibnu Asakir 'anil Hasan annahu dzakara 'indahu haya'u Utsman. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Asakir dari Al-Hasan bahwa beliau pernah menyebutkan tentang sifat malunya Utsman. Faqala, maka beliau berkata, in kana la yakunu jawfal baiti wal babu alaihi mughlaq fayada thawbahu liyafidha alaihi alma fayamna'uhu alhaya an yarfa'ahu sulbah. Saking malunya Utsman, la yakunu jawfal baiti, padahal dia ada di tengah rumahnya, di dalam rumahnya, wal babu alaihi mughlaq, dan pintunya tertutup, tetapi beliau masih tetap menutupkan kainnya ke tubuhnya ketika dia mandi, tidak mau telanjang bulat. Fayamna'uhul haya, dia terhalang oleh rasa malunya untuk melepaskan pakaiannya seluruhnya. Hadis ini barakallahu fikum juga memiliki kelemahan, yaitu al-inqita'. Al-inqita', sanadnya terputus, tidak bersambung bainal Hasan wa Utsman. Akhwan ibn na'azakumullah, dan disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa tidak mengapa mandi dalam keadaan membuka pakaiannya secara keseluruhan, tidak ada larangan. Barakallahu fikum. Faslun fi khilafatihi, pasal tentang khalifah beliau atau tentang masa khilafah beliau sejak dipilihnya beliau menjadi khalifah. Qala Imam Suyuti rahimahullah, buyi'a bil khilafati ba'da dafni Umar bi thalathi layalin. Dibaiat Utsman sebagai khalifah setelah dikuburnya Umar 3 hari. 3 hari setelah dikuburnya Umar bin Khattab. Faruwiya anna an-nasa kanu yajtami'una fi tilkal ayyam. Diriwayatkan bahwa manusia berkumpul di hari-hari tersebut, ada di 3 hari tersebut, ila Abdurrahman ibni Auf, berkumpul bersama Abdurrahman ibni Auf, yushawirunahu, mengajak musyawarah Abdurrahman ibni Auf, wa yunajunahu, bahkan mereka berbicara dengan tanaji. Tanaji adalah berbicara sendiri-sendiri. Datang seorang kepada Abdurrahman bin Auf, begini, begini, begini, begini, begini. Menurut aku fulan lebih baik dari fulan. Demikian pula Abdurrahman bin Auf mendatangi kalangan muhajirin dan kalangan ansar satu persatu. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana? Dengan munajat, dengan 4 mata, dengan tanaji. Fala yakhlu bihi rajulun du ra'yin fayadil bi Utsmani ahada, ternyata orang-orang tersebut yang memiliki keutamaan sahabat dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, tidak ada seorang pun yang mengangkat orang lain di atas Uthman. Apa maknanya? Tidak ada seorang pun yang mengangkat orang lain di atas Uthman. Artinya mereka semua mengatakan Uthman yang lebih afdal. Walamma jalasa Abdurrahman lil mubayaah hamidallahu wa athna alaih. Ketika beliau duduk Abdurrahman ibn Auf untuk membaiat Uthman, beliau membukanya dengan memuji Allah, innal hamdalillah atau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa athna alaih, dan memuji Allah, menyanjungnya, sampai kemudian berkata fi kalamihi, inni raaitun nasa ya'bauna illa Uthman. Sesungguhnya aku melihat manusia semuanya menolak kecuali Uthman. Artinya menolak siapapun, tidak mau memilih siapapun kecuali Uthman. Akhrajahu Ibnu Asakir anil Miswar Ibnu Makhramah. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Miswar Ibnu Makhramah. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat disebutkan, amma ba'd ya Ali fa inni qad nadartu fi an-nasi falam arahum ya'diluna bi Uthman. Wahai Ali, aku sudah mendatangi semua manusia dan aku tidak melihat mereka mengalahkan Uthman dengan seorang pun. Fala taj'alanna 'ala nafsika sabila, maka aku peringatkan engkau agar jangan ada sesuatu di hatimu. Mereka lebih memilih Uthman. Tsumma akhadha bi yadi Uthman, kemudian mengangkat tangan Uthman, kemudian berkata, nubayyi'uka 'ala sunnatillah atau 'ala sunnatillah wa sunnati rasulih. Kemudian beliau berkata, membaiat Uthman, aku baiat engkau dengan sunnah Allah dan sunnah rasulnya dan sunnahnya dua khalifah yang sudah lewat. Fabayahu Abdurrahman, maka Abdurrahman ibn Auf membaiatnya. Wabayahu al-muhajirun wal ansar, dan kemudian dibaiat oleh muhajirin dan oleh ansar. Ikhwan ibn a'azakumullah, diumumkan bahwa aku sudah datangkan atau sudah datangi manusia dan aku sudah tawarkan mereka, bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu, dan mereka semuanya lebih memilih Uthman daripada yang lainnya. Artinya barakallahu fikum, ini adalah hasil musyawarah, bukan pengkhianatan Uthman atau pengkhianatan Abu Bakar wa Umar. Tidak. Tidak seperti tuduhan-tuduhan kaum Syiah Rafidhah. Dan bukan pula itu pengkhianatan terhadap Ali bin Abi Thalib. Tidak. Karena semua ditanya, semua didatangin, dan semua diajak musyawarah. Dan jawabannya, mereka tidak memilih siapapun di atas Uthman. Artinya Uthman yang lebih mereka pilih. Kalau saja Abdurrahman bin Auf berdusta, kalau dituduh berdusta, kalau saja berdusta, niscaya yang hadir ketika itu akan protes. Loh, gak bisa, waktu engkau datang kepadaku, bukankah aku berkata lebih baik Ali, lebih baik Ali, lebih baik Ali? Yang lain juga akan protes. Gak bisa, saya akan berkata Fulan, Talha, saya berkata Fulan, Zubair, dan seterusnya. Tetapi tidak, tidak ada yang berkata seperti itu. Artinya mereka semua mendengarkan ucapan Abdurrahman ibn Auf, aku sudah datangi semua tokoh-tokoh muhajirin dan ansar, dan aku tanyakan pada mereka, ternyata mereka tidak mengalahkan Uthman dengan siapapun. Artinya mereka memilih Uthman dan tidak memilih di atas Uthman siapapun. Dan mereka diam. Artinya mereka menyatakan benar apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fikum. Wa akhrajahu Ibnu Sa'ad an Anas. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Anas. Dia berkata, arsala Umar ila Abi Talhah al-Ansari. Diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad dari Anas bahwasanya dia berkata, Umar mengutus kepada Abu Talhah Al-Ansari qabla an yamut, sebelum wafatnya beliau. Umar sebelum wafatnya bisa, sebelum wafatnya sesaat, memanggil sahabat Talhah atau Abi Talhah Al-Ansari. Kemudian berkata, kun fi khamsina minal ansar ma'aha ula'in nafar ashabu syura, jadilah engkau dan 50 orang dari kalangan ansar dan ashabu syura, menjadi ashabu syura. Kun ashabu syura, jadilah kalian sebagai ashabu syura. Fa'innahum fi ma'ahsib sayastami'una fi baitin, aku menduga bahwa mereka akan berkumpul di satu rumah. Faqum ala dhalikal babi ashabik, maka berdirilah ke rumah tersebut, ke pintunya, dan kemudian bermusyawarahlah dengan mereka. Aku duga bahwa mereka akan berkumpul di satu tempat. Faqum ala dhalikal bab, maka bangunlah engkau masuk ke rumah mereka dengan sahabat-sahabatmu tadi, 50 orang ansar. Fala tatruk ahadan yadkhul alaihim, dan jangan biarkan ada orang yang lain masuk selain kalian. Fala tatrukuhum yamdil yawmas salis hatta yu'ammaru au yu'ammiru ahadahum, kata Umar, maka jangan sampai lewat 3 hari kecuali sudah ada yang kalian jadikan sebagai amir, sebagai amirul mukminin. Maka tepat 3 hari mereka sudah menentukan khalifah, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.